kepada seorang wanita yang bernama Suwaibah, yang Suwaibah ini merupakan salah satu bekas budaknya paman Rasulullah Abu Lahab. Maka sama-sama ketika itu disusukan Abu Salamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Suwaibah. Maka anak dari saudara persusuan itu pun haram untuk dinikahi, karena teranggap sebagai keponakan susu, teranggap sebagai keponakan susu. Jadi ini haram hukumnya untuk dinikahi. Tanya. Demikian pula seandainya kita menyusu dengan wanita, ya, ada putri orang lain menyusu pada seorang ibu, kemudian kita menyusu pada seorang ibu pula dengan ibu yang sama, maka wanita tersebut pun haram bagi kita, teranggap sebagai saudari sepersusuan, ya, saudari sepersusuan. Sehingga yang ada hubungannya dari segi persusuan dengan persusuan yang diharamkan oleh syariat, yang dijadikan sebagai mahram, yaitu dengan 5 kali persusuan dengan penyu. Ini syahidnya yang kita sebutkan dalam pertemuan pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyusu kepada seorang wanita yang bernama Suwaibah. Kemudian yang berikutnya kata Syekh rahimallahu taala, wa rawa Ibnu Ishaq an nafarin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lahu Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan dari sekelompok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirna an nafsik, wahai Rasulullah, kabarkan, beritakan kepada kami tentang diri engkau, seperti apa perjalanan hidup engkau. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya, akan saya kabarkan tentunya kepada kalian tentang perjalanan hidup saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu Abi Ibrahim, saya adalah bentuk doanya bapak saya yaitu Ibrahim. Saya merupakan doanya dari bapak saya yaitu Ibrahim, karena Nabi Ibrahim merupakan kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Arab semuanya min dzurriyyati Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Itu semua suku Arab. Tapi atau sebagian suku Arab. Dan Ismail alaihi wasallam ibnu Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, apa yang sering kita dengar bahwasanya Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari keturunan beliau banyak keturunan-keturunannya yang jadi nabi. Tanya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu Abi Ibrahim, saya adalah bentuk doanya, hasil doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Ibrahim alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, doa yang mana? Yang jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pertama di surat Al-Baqarah tentang doa Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah kami muslimaini lak, sebagai dua orang yang berislam kepada engkau, menyerahkan diri kami kepada engkau. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menempatkan Ka'bah ketika itu, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kami berdua sebagai hamba engkau yang menyerahkan diri kepada engkau, berislam menunjukkan Islam dibawa pula oleh Nabi Ibrahim. Islam dengan pengertian umum. Ya. Apa pengertian umum di sini? Itu Islam dengan seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah semata. Mungkin Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus, itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus seluruh agama sebelumnya. Bukan ada Islam umum, umum batur. Karena yang menyebar di kita, jika dikatakan Islam umum, ya Islam umum sesuai masyarakat, sesuai orang banyak. Ini keliru. Yang maksud Islam umum dalam syariat itu Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi. Karena Nabi Ibrahim pun mengatakan Rabbana waj'alna muslimain, muslim, dua muslim, dua yang Islam. Tapi ada pun Islam khusus tadi, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang yang Islam di zaman Nabi sebelumnya tetapi tidak Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap muslim sampai dia berislam dengan keislaman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Sebagai patokan kesempurnaan yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, setelah itu wa min dzurriyyatina, keturunan kami pula ya Allah, ummatan muslimatan lak, jadikan sebagai umat yang muslim menyerahkan dirinya kepada Engkau. Ini Nabi Ibrahim sini berdoa untuk mereka berdua, itu dengan Ismail ketika itu, dan juga untuk keturunannya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tanya. Kemudian doa yang kedua di surat Ibrahim, Nabi Ibrahim pun sama dalam ayat ini berdoa untuk keturunannya, untuk dirinya dan untuk keturunannya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Kata Nabi Ibrahim yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat ini, Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ij'al hadha al-balad amina, ya Allah jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah ketika itu, ya, seusai Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, ya, Hajar dan juga putranya Ismail, yang dengan itu keluarlah air zam-zam, dan setelah itu diletakkan Qura'idul Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim berdoa, dan ini doa ini pun ada di surat Al-Baqarah setelah ayat yang kita bacakan tadi. Ya Allah jadikanlah negeri ini Makkah baladan aminah, itu negeri yang aman. Ya. Sehingga subhanallah, doanya para nabi dikabul. Bahwa Makkah sebagai negeri yang aman, sentosa, negeri yang makmur, negeri yang dibukakan rahmatnya dari langit dan bumi, rezekinya dari langit dan bumi. Karena doanya para anbiya salah satunya meminta kepada Allah SWT untuk menjadikan negeri yang aman, sehingga tidak ada suatu negeri yang hendak menghancurkan Makkah melainkan dihancurkan oleh Allah SWT sebelum mereka berhasil menghancurkan Makkah. Tanya. Negeri yang aman, sentosa. Meskipun pernah, pernah di zaman Qaramithah, ya, di zaman Ismailiyah, ya, Ka'bah dicuri dari negeri Makkah. Ya. Tetapi pada akhirnya Ka'bah tersebut berhasil untuk dikembalikan ke negeri Makkah yang dicuri oleh orang-orang Quraisy, bahkan ketika itu jemaah haji dibunuh, dibantai di Ka'bah. Tanya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan keturunanku untuk tidak menyembah berhala. Ya. Sehingga Allah Ta'ala alam apakah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwasanya aku adalah bentuk doanya bapakku Nabi Ibrahim, apakah masuk ke dalam kedua ayat ini atau tidak? Tapi inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan keturunannya sebagai orang-orang yang Islam, menyerahkan dirinya yang kepada Allah, ya, dan muwahhid, dijauhkan dari beribadah kepada berhala. Kemudian kata Nabi, wa bushra Isa, dan aku adalah bentuk kabar gembira yang diberitakan oleh Isa alaihi salatu wasalam. Ini pun jelas ayatnya di surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya, lima baina yadayya min at-Taurah, wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ketika Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah SWT kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah, dan aku membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat. Benarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS dari kitab Taurat. Kemudian kata Nabi Isa, wa mubasyiran bi rasul, aku pun sebagai pemberi kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul, min ba'dihi, yang datang setelahnya, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad, yang namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ahmad ini salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warat ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a laha kususha. Dan ibuku ketika beliau hamil, ketika beliau mengandung aku, beliau melihat ada cahaya yang keluar, yang cahaya tersebut menerangi negeri Syam. Ya, sebagai pertanda kelahiran seorang yang mulia, Nabi yang besar, yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, ya, di hari kelahirannya muncul di Yathrib, yaitu di Madinah, bintang yang disebutkan oleh para ulama Yahudi sebagai Najmu Ahmad, bintangnya Ahmad. Kemudian kata Nabi, wastardatu fi bani Sa'd ibn Bakr, kemudian aku pun disusukkan kepada salah seorang wanita dari kalangan bani Sa'd bin Bakr, ya, dari kabilah Sa'd bin Bakr. Ini yang kedua. Yang pertama, beliau disusukan kepada Thuwaibah. Yang kedua, disusukan kepada seorang wanita dari kalangan kabilah Sa'd bin Bakr. Ketika beliau disusukan kepada wanita tersebut, kata Rasulullah, fa baina ana ma akhin li khalfa buyutina nar'a dahman lana. Ketika di suatu kata, di suatu hari, saya bersama saudara saya sepersusuan, karena telah kita sebutkan di zaman dahulu, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita Badui, wanita-wanita pedalaman, kerja mereka banyak yang menjadi wanita-wanita susu, ya. Jadi mereka mencari anak-anak ke kampung-kampung, ke kota, untuk disusui sebagai kerja kuli, yaitu kuli nyusu, dan mereka bayar kepada wanita-wanita susu tersebut. Ya, tentunya wanita susu ini memiliki lebih dari satu anak persusuan, ya, lebih memiliki dari anak persusuan ketika itu. Sehingga Nabi SAW di suatu hari pergi bermain-main di belakang rumah ibu susunya dalam rangka nar'abah man lana, mengembalakan kambing. Ma min nabiyyin illa ra'a ghanaman. Tidak ada suatu nabi pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia pernah menggembala kambing. dimuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala hadis ini dalam bab tawadhu liriyadhus shalihin. Ya, termasuk rendah hatinya, tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menggembala kambing. Karena telah beliau katakan tidak ada suatu nabi pun melainkan pernah menggembala kambing. Ya. Sampai Nabi Musa berapa tahun beliau menggembalakan kambing sebagai syarat ketika menikahi putri dari seorang saleh di negeri Madian. Sehingga tidak ada suatu nabi pun melainkan mereka pernah menggembala kambing. Namun sehingga itu bukan perbuatan yang hina. Ya, menggembala ngangon bukan sebagai perbuatan yang hina, karena itu telah dilewati oleh para nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak yang lainnya sedang menggembalakan kambing, idhadani rajulan, tiba-tiba kepadaku dua orang laki-laki. Ada dua orang laki-laki, alaihima syabun baydun, kedua laki-laki tersebut memakai pakaian putih, biqastin afwan alaihima thiyabun baydun, kedua laki-laki tersebut membawa pakaian putih. Di dua laki-laki tersebut membawa pakaian putih, biqastin min zahabin mamru'un thalja, dan juga membawa suatu bejana yang bejana tersebut terbuat dari emas yang penuh dengan salju. Ini bejana emas tersebut berisikan dengan salju. Salju ini sama enggak seperti es? Hah? Ada yang pernah melihat salju sama enggak sama es? Lebih putih mana salju dengan es? Hah? Di gambarnya lebih putih salju ini. Thumma akhadhani fashaqqa batni, kemudian kedua laki-laki tersebut mengambil aku, tentunya dibaringkan di atas kain tersebut, dan membelah perutku. Ini Nabi SAW sedang cerita. Nabi tanya oleh para sahabat, seperti apa perjalanan engkau? Mari ceritakan. Datang dua orang laki-laki membawa pakaian yang putih atau kain yang putih dengan bejana yang terbuat dari emas, bejana tersebut terpenuhi dengan salju. Kemudian diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kedua orang tersebut, diletakkan, dibaringkan, dan dibelah perutnya. Wastakhraja qalbi fasaqqaha. Kemudian kedua laki-laki tersebut, yang laki-laki ini adalah malaikat. Ya. Kedua laki-laki tersebut adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membelah perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibelah perutnya, kata Rasulullah, diambillah, dikeluarkanlah hatiku, dan dibelah pula hatiku itu. Disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau orang di zaman kita dioperasi dibius, enggak menyaksikan mereka. Baik. Ya. Tetapi masyaallah operasi yang dilakukan oleh putusan Allah SWT tidak menyebabkan sakit, bahkan mampu menyaksikan seperti apa yang dilakukan oleh kedua malaikat tersebut terhadap diri Rasulullah SAW. Fastakhraja minhu alaqatan sauda fatarahaha. Kemudian dari hati tersebut kedua malaikat mengeluarkan daging yang hitam, kemudian daging tersebut dibuang, dicampakkan. Artinya dibersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kotoran-kotoran hitam, kotoran-kotoran hati. Tsumma ghassala qalbi wa badni bidzalika thalji hatta anqiyahu. Kemudian kedua malaikat tersebut, kedua orang tersebut mencuci hatiku dan perutku dengan salju tersebut. Dicuci hati dan perutnya sampai bersih. Tsumma qala ahaduhuma, kemudian salah seorang dari keduanya berkata li sahibihi, kepada temannya, zinhu bi asyratin min ummati. Coba timbang sekarang. Timbang ya Muhammad dengan 10 umatnya. Berat mana antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 10 umatnya? Tentunya hadis-hadis ini kita tidak mengetahui secara rincinya seperti apa mereka atau kedua malaikat ini menimbang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10 umatnya. Ya. Tetapi cukup bagi kita untuk mengimaninya, karena ini termasuk perkara yang ghaib. Ya. Sementara salah satu prinsip Islam mengajarkan kepada kita untuk al-iman bil ghaib, ya, iman terhadap perkara yang ghaib. Terlebih hal ini riwayatnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawazani atau fawazanini bihim fawazantuhum. Kemudian aku mau ditimbang dengan 10 umatku, ya, dengan berat sekitar 10 umatku, maka ternyata aku lebih berat dari mereka. Nabi SAW lebih berat daripada 10 umatnya. Sumpah, kemudian salah seorang dari malaikat tersebut mengatakan kembali, zinhu bimi'atin min umatih. Sekarang coba timbang dengan 100 dari kalangan umatnya, berat mana? Fawazanini bihim fawazantuhum. Maka aku pun ditimbang, ternyata tetap aku pun lebih berat dari mereka, dari 100 umatnya. Tsumma qala, kemudian malaikat tersebut mengatakan, zinhu bi alfin min ummati. Coba sekarang timbang dengan 1000 umatnya. Berat mana? Satu dengan 1000 umatnya. Fawazanini bihim fawazantuhum. Maka ditimbang, ternyata tetap berat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang dari kadar ketentuan 1000 umatnya. Faqala, kemudian malaikat tersebut mengatakan, da'hu anka. Sudah, biarkan, tinggalkan. Fawallahi, maka demi Allah, lawazantuhu bi ummati lawazanaha. Demi Allah, jikalau aku timbang, kata malaikat tersebut, jikalau aku timbang dia, yaitu timbang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya seluruhnya, niscaya tetap dia akan berat mengalahkan seluruh umatnya. Kutah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibersihkan, dioperasi, disucikan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kedua putusannya dari malaikat. Ini kisah. Yang intinya kisah ini menceritakan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyusuk pada salah seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Taala, wa isnaduhu jayyidun qawi. Sanad dari hadis ini jayyid dan juga qawi. Ya, sahihun lil hujjah, benar untuk dijadikan hujjah di sisi beliau menurut pengamatan beliau. Qala rahimallahu taala wa qad rawa Ahmad wa Ibnu 'Ain fi Dalail. Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu 'Ain meriwayatkan dalam kitabnya Ad-Dalail an Utbah ibn Abdin, dari Utbah ibn Abdin, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kaifa kana awwalu sya'nika ya Rasulullah, bagaimana tentang keberadaan awal pertumbuhan engkau wahai Rasulullah. Bertanya sama dalam riwayat Ahmad pula tentang awal pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat hadinati min Bani Sa'ad bin Bakr. Sama. Nyatalah dahulu yang menyusui aku salah seorang wanita dari keturunan Sa'ad bin Bakr. Ini wanita dari keturunan Sa'ad bin Bakr, disebut Bani Sa'ad bin Bakr. Jadi kalau antum keturunan Prayitno, pokoknya apa? Ya, berarti apa Bani Prayitno? Seperti itu. Pokoknya kakek moyang yang bernama itu, maka disebut Bani itu. Demikian pula. Sehingga Nabi SAW disebut apa? Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Karena keturunan dari Hashim, kakek moyang. Samping kepada Nabi Ibrahim AS. Fantalaktu ana wabnaha fi bahminan. Sama ceritanya, hampir sama dengan hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Di suatu hari aku pergi dengan salah seorang anak sepersusuan yang menyusu sama denganku, yaitu menggembalakan kambing. Walamna akhud ma'ana zadan, dan ketika kami menggembalakan kambing, ketika itu tidak membawa perbekalan. Yang tidak membawa perbekalan, yang namanya gembala kambing, alhamdulillah, di Arab Saudi atau di Yaman, di gunung-gunung terjal, jauh dari pemukiman, jauh dari warung, jauh dari mata air, nggak seperti di kita, banyak warung, banyak asongan, sehingga jika orang mengembara tidak membawa bekal, bingung, mau makan apa, mau minum apa, tanya. Fakultu, maka aku katakan, ya akhi, wahai saudaraku, yaitu saudara sepersusuannya, Nabi SAW katakan kepada dia, idhab fa'tina bizadin min indi ummina. Silakan kau pergi pulang, engkau ngambil bekal yang ada di sisi ibu kita, yaitu ibu susuannya, dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi perintahkan saudaranya ini untuk ngambil bekal sebagai bekal mereka dalam menggembala kambing. Fantalaqa akhi wa makathu indal bahmi. Kemudian saudaraku ini pergi dan aku pun tetap tinggal di sisi ternak-ternak tersebut. Nunggu kambing yang sedang digembalakan. Fa aqbala ta'irani abyadani ka'annahuma nasran. Tiba-tiba datang dua ekor burung. Dua ekor burung yang putih, seolah-olah keduanya sama dengan burung nasr. Burung nasr, kalau terjemahan Indonesianya diterjemahkan seperti burung elang atau burung rajawali. Faqala ahaduhuma, maka salah satu dari burung tersebut berkata, li sahibihi, kepada temannya, ahwahu, apakah dia itu yang kita maksud, yang kita cari? Faqala na'am, maka dijawab oleh temannya, iya. Fa'aqbala yartadirani, kemudian kedua burung tersebut bersegera berlomba untuk menunjukku. Fa'akhadani, dan keduanya mengambil aku. Fa'batahani lilqafa, kemudian melentangkan aku, membaringkan aku, dibaringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa batni, kemudian keduanya membelah perutku. Antum ma'ruf, tentunya malaikat memiliki sayap, yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, Jibril alaihi salatu wasalam memiliki, atau Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. Paling banyak sayapnya dari kalangan malaikat. Tanya. Ya, yang dikira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua ekor burung. Tanya. Kemudian keduanya membelah perutku, thumma takhraja qalbi fashaqqaha, dan keduanya mengeluarkan hatiku, kemudian dibelah. Fa akhraja minhu ala qadaini sauda saudawaini, kemudian dikeluarkan dari hatiku dua daging yang hitam, dua gumpalan daging yang hitam. Faqala ahaduhuma li sahibihi, kemudian berkata salah seorangnya kepada temannya, i'tini bima'in wa thalj, datangkan kepadaku air dan salju. Datangkan air dan salju. Faghsala bihi jawfi, kemudian keduanya mencuci seluruh dalaman-dalamanku. Mencuci seluruh bagian dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hati dan perutnya. Tsumma qala, kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, "I'tini bima'in baradin." datangkan kepadaku air yang dingin. Faghasala bihi qalbi, kemudian dengan air dingin tersebut dicucilah hatiku. Karena air dingin sebagai air yang paling bersih untuk mensucikan. Demikian pula salju. Ya. Oleh karenanya tentunya kita berdoa dalam doa iftitah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosaku dengan air dari salju dan es, air yang dingin. Itu dalam doa sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita untuk Allah SWT mencuci doa kita dengan air yang dingin, salju dan es. Karena secara zahir kedua benda ini mampu membersihkan dari kotoran-kotoran yang lain. Sehingga diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang maknawi dengan yang hissi, mampu dilihat. Faghassala bihi qalbi, sehingga keduanya mencuci hatiku. Tsumma qala, kemudian salah seorang yang mengatakan, i'tini bisakinati, datangkan kepadaku sakinah, ketenangan. Ya. Sifat ketenangan. Fadharruha fi qalbi, kemudian sifat ketenangan ini atau perilaku ketenangan ini ditebarkan di dalam hatiku. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat as-sakinah, tenang, berwibawa, tidak gurung-gusuh istilahnya, ya, tidak bersegera, tidak isti'jal, ya, karena isti'jal minasyaitan wa ta'ani minar rahman, ya, bersegera, orang yang suka bersegera, cepat-cepatan itu dari syaitan. Dan ketenangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minar rahman, dari Allah SWT, datang dalam hadis Tirmidzi. At-ta'ani minar rahman wal isti'jari minasyaitan. Sehingga jangan seorang muslim memiliki sifat ta'ajjud, ya, ingin bersegera, buru-buru. Tapi harus memiliki sifat ta'anni, sakinah, wiqar, ya, tenang. Demikian pula dalam salat ikhwatul fillah, Nabi SAW mengingatkan as-sakinah, as-sakinah. Jangan seseorang menuju salat terburu-buru, tergesa-gesa, tapi tenang. Ya. Jangan sampai kita khawatir ketinggalan takbir kemudian lari menuju salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sakinah. Ya, wiqar ketika kita mendatangi salat. Tanya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma fatakum fa'atimmu. Wa ma adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kamu dapati salat, ikuti. Kita dapati imam ruku'. Dapati imam sujud. Wa ma fatakum, dan apa yang luput, mungkin kita luput satu rakaat, fa'atimmu, katanya. Sempurnakan. Ya. Yang intinya di dalam mendatangi salat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk sakinah, tidak terburu-buru, tidak loncat, tidak lari, tidak ngebut. Kenapa? Karena hitungan langkah-langkah seseorang yang menuju ke masjid dihitung. Bahkan kata Nabi, "Futta anhu khathaya." Setiap langkah tersebut akan menghapuskan dosa. Kemudian langkah kita ingin dipercepat. Termasuk kata Syekh Utsaimin, roda pun ingin dipercepat. Ya. Disebutkan oleh Utsaimin, termasuk langkah-langkah kaki bagi yang tidak memakai kaki atau yang memakai kendaraan, yaitu roda, putaran roda kendaraan. Putaran roda kendaraan. Maka itu pun dengan sakinah wal wiqar. Sudah ditebarkan sakinah ini di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ahaduhuma, kemudian berkata salah seorang kepada temannya di sahib ini, khithu fakhatahu, apa khatahu, khithu fakhatahu, jahit. Kemudian dijahitlah belahan kedua malaikat tersebut. Artinya apa? Dirapatkan kembali bekas jahitannya, bekas bedahnya. Tanya. Wa khatama ala qalbi, bi khatamin nubuwah, dan dicapkan pula kepada hatiku dengan cap stempel kenabian. Stempel dengan stempel kenabian. Wallahu ta'ala alam bisawab, seperti apa stempel kenabian. Tapi yang berada di antara kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang berada di haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disetempelkan oleh kedua malaikat tersebut. Faqala ahaduhuma li sahibihi, kemudian berkata salah seorang yang kepada temannya, ij'alhu fi kifatin waj'al alfan min ummatihi fi kifatin. Coba letakkan dia dalam suatu daun timbangan dan 1000 umatnya dalam timbangan yang lain. Ya. Nah, kita ketahui bahwa timbangan memiliki 2 daun timbangan. Untuk berlawanan, mana yang paling berat pasti dia akan kemana? Yang paling berat ke atas, ke bawah, ke bawah. Ya. Yang ringan pasti ke atas. Itu timbangan memiliki 2 daun timbangan. Ini disebut kifah dalam bahasa Arab. Fa idza ana anzuru, maka ketika aku lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila al-alfi fawqa, ternyata aku pun tetap berada di atasnya. Ya, atau ketika ternyata mereka pun tetap berada di atasnya. Jadi yang 1000 ini berada di atas, menunjukkan apa? Ringan. Ya. Fa idza ana anzuru ila al-alfi fawqa, ketika aku melihat kepada yang 1000, kalau yang 1000 itu di atas, menunjukkan yang 1000 itu apa? Ringan atau berat? Ringan. Karena apa? Di atas. Asliku ayya farra alayya ba'dahum, jadi dikhawatirkan sebagian mereka itu akan mengalahkan aku. Thumman taraktu ila ummi fa akhbartuha billadhi laqitu. Kemudian setelah itu, setelah beliau beres, ya, dijahit kembali bekas bedahannya, Nabi SAW kembali ke ibu susunya dan mengkhabarkan tentang apa yang beliau temui, tentang apa yang beliau temukan bersama kedua malaikat tersebut. Kisah tersebut disebutkan, dipaparkan, diceritakan. Fa asfaqtu ayyakuna qad labisa bi, sehingga ibu susunya khawatir terjadi keguncangan terhadap aku ketika itu, kata Nabi SAW. Dikhawatirkan goncang, dikhawatirkan ngelantur, ngomong yang tidak beres, cerita yang gak benar. Tapi karena masih kecil, ya. Ketika itu masih kecil, ketika Nabi SAW diletakkan oleh kedua malaikat dan dibersihkan hatinya, masih kecil. Tapi karena Nabi SAW dibedah dan disucikan berapa kali? 2 kali. Nabi SAW dibedah, dibelah perutnya dan hatinya 2 kali, yaitu ketika di masa-masa disusukan masih kecil, dan ketika mi'raj Isra dan ketika Isra dan mi'raj. Itu 2 kisah pembedahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan hatinya. Insyaallah ini kalau ada di zaman kita seperti ini, tentunya ramai kayaknya yang daftar untuk kita minta kebersihan hati, ya, dijauhkan dari kotoran-kotoran hati. Hal ini tentunya salah satu mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ibu susuanku mengatakan, u'idzuka billah, aku melindungi engkau dengan Allah, karena khawatir ada terjadi kegoncangan, jangan-jangan kesambet kalau kata orang kita. Ya. Apalagi yang namanya penggembala di bukit yang jauh ke sana jauh kemari. Ya. Yang muncul di keyakinan-keyakinan jahiliyah bahwasanya adanya ghaul. Ghaul itu namanya apa? Kalau di saya namanya aden-aden. Tahu aden-aden? Jin yang menjelma. Ya, apa bahasa Jawanya? Nah, kalau bahasa Sunda namanya aden-aden. Awas katanya aden-aden. Aden-aden itu jin yang menjelma. Itu menurut anggapan mereka. Ya, mungkin nyegat orang di tengah jalan atau yang lain. Ya, ini akidah, akidah jahiliyah, dan tidak ada dalam Islam. Nabi SAW sebutan la ghaula, tidak ada ghaul, tidak ada jin yang menjelma. Ada juga jin yang masuk merasuki manusia yang disebut dengan mas. Kudir farahilat da'iran laha, ibu susuku membawa satu orang satu ekor unta. Wa hamalatni 'ala ar-rajul wa 'amalati 'ala rahli, kemudian membawa aku ke rumah. Wa raqibtu khalfi, dan aku pun naik di belakangnya. Hatta balagna ila ummi, kemudian sampai pun kami kepada ibuku. Jadi Nabi SAW dibawa ke ibunya, ke Aminah ketika itu, ya. Dibawa oleh ibu susunya, dikembalikan karena khawatir ada sesuatu dengan anak ini, ya, karena ceritanya aneh. Faqalat, kemudian ibu susunya mengatakan, adaitu amanati wa dhimmati, saya telah melaksanakan tugas saya. Artinya dikembalikan, ya. Saya telah selesai menyusui anak ini, selesai tugas saya. Tuha billadzi laqitu, dan aku, kata Nabi, menceritakan tentang apa yang aku ceritakan. Falam yaruha, tetapi sedikit pun tidak ada rasa ketakutan terhadap ibuku. Ya. Aminah tidak merasa takut apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, bahkan mengatakan, inni raaitu kharaja minni nurun adha'at minhu qusur asyam. Bahkan Aminah mengatakan, sesungguhnya aku melihat keluar dari ku cahaya, yang cahaya tersebut menerangi negeri Syam. Ya, cahaya tersebut menerangi negeri Syam. Artinya bukan sesuatu yang mustahil, karena di masa hamilnya pun telah ada sesuatu perkara-perkara yang hal itu sebagai pertanda kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak dikhawatirkan oleh ibunya ketika itu. Ibunya ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat Muslim, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang kita bisa ambil pada pertemuan kali ini. Wafakun Allah wa iyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.